Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita lanjutkan dari kajian syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah pertemuan yang ke-127 halaman 260. Qala syarih wal muallif rahimahullah wa bihadha yataqarraru تقررا تاما تنبني عليه العقيدة بأن الله ليس له إلا عينان اثنتين عينان اثنتان وهو ما أجمع عليه أهل السنة فهذا الذي نؤمن به وليس لله أكثر من عينين. Antum lihat di sini mas. Wa bihada, dengan ini yataqarraru, menjadi ketetapan, taqarruran taman, dengan ketetapan yang sempurna. Tanbani alaihi al-aqidah, yang akidah itu berpijak di atasnya. Yaitu apa? Bi anna Allah laisa lahu illa aynani isnataini, bahwasanya Allah azza wajal hanya mempunyai dua mata saja. Ini pembahasan. Yaitu Allah Azza wa Jal itu mempunyai dua mata saja. Dan ini tidak ada di kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih manapun, mas. Ini dalil. Ini apa mas? Dalil. Dari hadis Nabi SAW yang sahih yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata saja. Bukan lebih dari dua mata. Naam. Wa huwa ma ijma'a alaihi ahlus sunnah. Dan inilah yang menjadi kesepakatan ahlus sunnah. Fahada alladhi nu'minu bihi, dan inilah yang kita imani. Kita beriman dengan pernyataan ini, bahwasanya Allah Azza Jalla mempunyai dua mata saja. Walaysa lillahi aktsaru min ainain, dan tidak ada bagi Allah Azza Jalla lebih dari dua mata. Ini berdasarkan apa mas? Hadis dan dalil yang sahih yang berkaitan dengan Allah Azza Jalla mempunyai dua mata. Nah, sekarang wa bihadha na'rifu anna 'ain Allah azza wajal ja'at maratan bil ifradi wa maratan bil jam'i faqat wa maratan bit tasniyati lakinnahu hadithun dha'ifun wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في صواعق المرسلة إلا أنه ضعيف، لكننا في الحقيقة في غنى عنه بحديث دجال. أنتم لي هذه السينما bihada, dengan ini na'rifu, kita mengetahui jazakallahu khairan Allahu barakallahu anna aynallah, bahwasanya mata Allah azza wajalla ja'at maratan bil ifrad, maksudnya apa? Dalam nas, dalam dalil, penyebutan dalam dalil ini terkadang dengan sighah ifrad. Artinya apa? Bentuk an-nya itu ifrad satu, ain saja. Ain itu satu mata. Ainani dua mata. Uyun itu jamak. Atau a'yun. Nah. Maratan bil jami. Pernah juga dengan jamak. Maratan bitasniyati dan pernah juga memakai tasniyah. Bentuk dua. Lakinnahu hadithun dha'ifun. Namun hadis ini dha'if. Dha'if. Sallallahu alaihi wasallam barik. Wahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Hadis yang dha'if ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya dha'if. Idza qama ahadukum yusalli, apabila seorang dari kalian itu salat. Fa innahu baina 'ainir rahman, maka sesungguhnya dia itu berada di hadapan mata Ar-Rahman. Baina 'ainayir rahman, dua mata Zat yang Maha Penyayang Ar-Rahman. Apa maksudnya sih, Mas? Nah. Fahadal hadithu dhakara Ibn al-Qayyim rahimahullah fi su'aikul mursalah. Dan hadis ini Ibn al-Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya as-su'aikul mursalah. Illa annahu dha'ifun. Namun sayangnya adalah bahwasanya ini adalah dha'if. Hadis ini dha'if. Lakinana fil haqiqati. Namun secara hakikatnya kita itu apa? Sudah tercukupi dengan hadis Dajjal. Sudah tercukupi dengan hadis Dajjal. Paham ya? Nah, kita flashback sebelumnya bagi yang baru datang. Jadi antum akan paham apa yang disebutkan tentang kenapa kita harus mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua mata. Iya. Nah, yang pertama penjelasannya, ya, Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata kaitannya dengan hadis Dajjal. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya matanya Dajjal itu adalah picek dan sesungguhnya Rob kalian itu tidak picek. Nah, ini tentang apa, Mas? Tentang Dajjal. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya hadis ini saja sudah cukup untuk menetapkan bahwasannya mata Allah Azza wa Jal itu adalah dua. Paham sampai sih, Mas? Ada mata-mata yang masih belum mengiyakan. Ada dua mata antum yang masih terlihat mosok, ya makanya mosoknya antum itu, ya itu harus bisa dijawab dengan ketika berdoa kepada Allah Azza Jalla agar diberikan kefahaman, karena apa yang anak omongkan, apa yang anak bacakan ini belum tentu bisa menjadikan antum faham. Tapi ketika antum mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang memberikan kefahaman, Zat yang memberikan kita semuanya kebarokahan ilmu, maka ini jelas akan berbeda ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita enggak memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka susah itu, Mas. Susah. Maka ini tentang hadis Dajjal ini saja sudah mencukupi untuk menjadikan Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mata Allah Azza wa Jalla itu adalah dua. Yang pertama tadi sisi pandangnya adalah dalil. Itu sudah jelaskan sebelumnya. Ya. Dan Nah, kalau yang sebelumnya ini kaitannya dengan hijabun nur, hijabnya apa yang menjadi tirai penutup antara Allah Azza wa Jal dan makhluknya adalah dari nur, dari cahaya. Nah, ini sudah kita jelaskan. Nah, nah, di sini jelaskan kalau disebutkan satu adalah di hadis sebelumnya yaitu basorhu, ya penglihatannya hanya satu. Maksudnya penglihatan Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua mata. Ya. Annal ainain itsnatain, mata itu dua. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah. Sekarang fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat, mal jam'u bainal mufrad wal jam'i fi qawlihi ta'ala walitusna'a ala 'aini di Toha wa qawluhu ta'ala tajri bi'ayunina. Karena di awal sudah jelaskan tentang seperti ini, Mas. Jadi yang pertama di Toha nih ya, antum lihat Toha nih ya. Di penjelasan Mas Toha Toha ayat Toha itu surat berapa Mas? 20. Toha ayat 39. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, diambil penjelasan walitusna'a ala ain. Ini di akhir ayat walitusna'a ala ain. Artinya di situ penjelasan ya, walitusna'a dan supaya engkau dibuat ala ain, atas aini, atas mataku. Artinya di bawah pengawasanku. Ain, nah itu disebutkan oleh penjelasan tentang pengawasan. Dan nah, dan di sini dijelaskan juga tentang di surat Qamar, Al-Qamar ayat 1, ayat 14, tajri bi ayunina, berlayar dengan pengawasan kami. Ini menunjukkan bagaimana menjamak antara mufrad ini aini dengan mataku dan ayun, jamak. Ini jamak, ini adalah mufrad bentuk tunggalnya. Bagaimana gabungkan? Kulna, kita katakan. Jadi ada yang berpendapat seperti itu Mas. Bagaimana? Terkadang disebutkan jamak, kadang mufrad. Ya. Al-jamu bainahuma. Ya. Jamak di antara keduanya adalah sahlun. Fa inna aina mufradin wa fi usulil fikhi annal mufrada al-mudhafu ya'ummu. Fa idza kana ya'ummu fa inna qawlahu aini la yamna'u ta'adduda. Li'annahu yashmalu kullama thabata lillahi. kulla ma thabata lillahi min ainin. Ammal jam'u fa innama jumi'a lita'zimi. Wal jam'u lita'zimi la yastalzimu at'adduda. Fadlan an yansu an yuhsara al-adadu bi itsnaini. An yuhsara al-adadu bi itsnaini. Araita qala Allah ta'ala inna nahnu narithul arda wa man 'alayha. Wa qaluhu ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra. Fahadal jam'u la yastalzimu ta'adduda. Bal huwa lita'zimi faqat. Idhan bi'ayunina jama'aha lita'zimi. Fala yastalzimu ta'adduda. Hada idha lam naqul innal jam'a yadullu ala mutlaqit ta'addudi. Naam. Iki. Lihat. Fahmi benar-benar. Kita katakan. Al-jum'ah bainahuma sahlun. Menggabungkan antara nas yang jamak dengan menggunakan ayun dan dalil ayat yang menggunakan kata ain. Ain itu mata, satu mata. Ayun matanya banyak, bentuk jamak. Paham sampai di sini? Nah, menggabungkannya bagaimana? Nah, dijawab oleh Syekh, menggabungkannya gampang. Kata-kata sahlun itu berarti, Mas. Ngerti yo sinau basa Arab, Mas. Itu jadi mudah, Mas. Karena apa? Ya ini semuanya bahasa Arab. Maka kalau misalnya kemudian antum itu hanya menjajaki atau memahami kontekstualnya itu dengan terjemahan saja, susah. Bagaimana menggabungkan antara bahasa Arab dan bahasa terjemahan? Gak bisa. Antum harus memahami satu, yaitu bahasa yang diterjemahkan, bahasa Arabnya. Karena terjemahan itu terkadang apa, Mas? Menjadikan rancu. Iya. Karena apa? Kelemahan bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia itu tidak semua rasa bisa digambarkan. Ya, tidak semua rasa bisa digambarkan. Hatta kalau kita tanya, Pak Nowo, rasa ngantuk itu gimana? Gak bisa menyebutkan dengan satu kata. Pasti dua kata, tiga kata, dan banyak. Tidak terperikan. Perih saja gak bisa diterkan. Gak bisa datang sendiri, Mas. Terkan. Nah. Maka di sini menjadi sahlun dengan syarat apa? Ya, dengan syarat bahasa Arab. Ustaz, susah belajar bahasa Arab. Kata siapa susah? Susah itu kalau antum jatahnya belajar bahasa Arab, ngilang. Itu susah. Ya. Jadi semoga tahun depan ada daurah bahasa Arab kita, Mas. InsyaAllah. Ya. Padahal tiap malam Selasa dan malam Kamis malam Selasa dan malam Kamis ada Alfiyah Ibn Malik. Tapi sebagian orang bilang ketinggian, Ustaz. Langsung Alfiyah. Sewu sekarang murah, Mas. Kata siapa bilang sewu itu larang? Sekarang sewu itu murah. Alfiyah. sewu bait. Baru sekarang bait mau 76. Sisanya masih lodang, Mas. Lah iya. Antum sudah nganggapnya, wah, enggak sanggup saat mundur teratur. Ya, inilah masalahnya, Mas. Apalagi ketika antum apa? Ya, ini di sini. Yes, lanjut. Tat ngenyek terus. Karena enggak ngenyek, Mas. Memberikan motivasi bagaimana antum itu senang bahasa Arab. Karena kontekstualnya kita enggak akan bisa memahami memahami kontekstual apa yang ditulis oleh para ulama kecuali kita memahami belajar bahasa Arab. Ustaz, waktunya, ya mohon sama Allah Azza wa Jal, antum mau beralasan dengan apa saja, bisa. Bisa. Dan itu hak antum untuk memilih. Maka, kalau anak milih belajar, Mas. Tidak ngajar. Karena belajar itu enak. Ya, kalau mengajar, antum sudah salah, sudah di... Salah mah Ustaz. Antum belajar enggak pernah seperti itu, Pak. Ya. Lanjut, Mas. Jadi di sini menjadi mudah karena apa? Karena belajar bahasa Arab. Fa inna aina mufradin, karena ain ini mufrad. Ya, ana tulis di sini apa, Mas? Ain. Itu mufrad bentuk tunggal, mata. Satu mata. Wa fi usul fiqh. Nah, suf antum bisa lihat bagaimana kekuatan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah membawakan apa? Usul fikih, Mas. Biar apa? Dikembalikan pada kontekstual definisi yang seharusnya. Tidak definisi ala-ala. Paham ya? Nah. Ini secara usul fikih, annal mufrada mudhaf. Ya, suf. Annal mufrada al-mudhafa ya'ummu. Mufrad, ya, mufrad yang berlaku dengan disandarkan, ya, mudhaf ini ya'ummu, ini berlakunya umum, Mas. Berlakunya universal. Mau satu, mau dua, mau tiga, itu mufrad, ya, berlaku semuanya. Ya. Fa idza kana ya'ummu fa inna qawlahu, kalau ini berlaku untuk ya'ummu menjadi umum, fa inna qawlahu, maka firman Allah azza jalla, aini mataku, la yamna'u ta'adduda, maka ini tidak mencegah untuk matanya berbilang. Mau dua, mau tiga, itu tidak ada masalah. Ya. Antum langsung mudengnya ini. Ustaz, ana enggak belajar bahasa Arab, tapi kalau disebutkan ta'adduda, ini ana jadi paham kalau itu poligami. Bukan, itu bukan poligami, Mas. Salah itu, Mas. Ya. Itu berbilang. Kalau poligami itu nikah berbilang. Ya. Paham enggak, Mas? Ya, Mas Hana nih jangan tertawa meriah gitu, Mas. Menyebabkan yang lain tersungkur. Ayo, lombari. Iya. Mau bilang-bilang dulu gitu. Bibi itu. Pahitnya espresso ini tidak sebanding dengan pahitnya ta'adud, Mas. Apalagi kalau kemarin kita membicarakan tentang apa, Mas? Nabi SAW itu ya yatufu baina nisa'i, berkeliling di antara istri-istrinya, yusallimu wa yad'u lahunna, menyalami satu-satu dan mendoakan kebaikan kepada mereka, para istri Nabi SAW, ummatul mukminin. Nah, istri antum sudah disalami, sudah doakan. Satu istri saja enggak disalami, enggak didoakan, apalagi dua istri. Ya, makanya bercerminlah, bercerminlah. Pahit. Espresso ini pahit. Nah. Tapi kalau bisa meminum kopi dengan kesabaran tingkat tinggi dan merasakan di balik itu semua ada kelezatan, ya, antum akan mendapatkan makom yang sesungguhnya. Bujangga lagi. Yes. Nah, lanjut Mas. Jadi la yamna'u ta'adduda. Maksudnya apa? Satu mata itu tidak kemudian hanya satu saja, tapi di situ tidak bisa mencegah mau dua, mau tiga, enggak. Tapi di situ adalah kaitannya dengan apa, Mas? Boleh untuk berlaku umum. Li'annahu yashmalu kullama sabata lillahi. Karena ini meliputi apa saja yang telah ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla min ainin, dari mata. Paham, Mas? Ya. Ammal jam'u, sedangkan jama' fa innama jumi'a lita'zim. Jama' ini dijadikan jama' sebagai bentuk pengagungan, Mas, lita'zim. Wal jam'u lita'zim la yastalzimu ta'adduda. Dan jama' yang mempunyai tujuan untuk pengagungan ini tidak mengharuskan jumlah. Jumlah pembilangnya. Mau berapa? Enggak ada masalah. Yang penting itu adalah jamak, maka itu menjadikan pengagungan. Kenapa disebutkan fadlan an yuhsara adadu bi isnaini? Ya, terlebih lagi kalau misalnya itu dibatasi jumlahnya itu dengan dua. Itu maksudnya dua itu apa, Mas? Dua mata. Araita qaulallahi, ya, tidakkah engkau melihat qaulallahi, firman Allah Ta'ala, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami, inna nahnu. Ini pun sudah bentuk penegasan. Sesungguhnya kami, ya, narithul arda, mewariskan bumi, waman alaiha, dan man, orang-orang alaiha yang ada di atasnya. Maksudnya di sini konteksnya nahnu. Itu tidak menjadikan bahwasanya Allah Azza Jalla itu dua atau tiga, ingat tuh, Mas. Karena ini bagian dari pembentukan apa, Mas? Tujuan, yaitu apa? Pengagungan. Karena pengagungan itu tidak mengharuskan jumlah tertentu, spesifik jumlah. Ya. Misalnya keluarga kami, bukan berarti loh, Ustadz kan masih satu. Iya, terus kenapa? Nantang tuh. Makanya di sini qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikra, menurunkan Al-Qur'an. Di sini nahnu nazzalna, kami telah menurunkan, berukan berarti bahwasanya Allah itu berbilang sebagaimana sangkaannya orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan bahwasanya orang Islam mengatakan trinitas itu tidak ada dalilnya. Lah, orang Islam sendiri mengatakan nahnu nazzalna dengan kata-kata kami. Berarti Allahnya enggak satu dong. Ya, maka kita katakan, Mas, ya, sebelum antum memahami Islam, belajar bahasa Arab dulu, Mas. Ya kan? Suruh belajar bahasa Arab dulu. Karena nahnu di sini adalah untuk pengagungan. Ya, Mas, namanya siapa, Mas? Ya, Pak Kiyarto. Ya, Pak Kiyarto, pas zamannya Pak Harto sudah hidup belum? Masih hidup. Sudah lahir maksudnya. Sudah ya. Sudah. Ayo, diksinya salah, Mas. Biar doger. Ya. Sudah lahir. Ya, berarti jenengan Pak Kiarto loh namanya. Ya. Hah? Wah, ini sudah banyak ini. 6 ini Pak Kiarto 6. Ya, ini satu ya. Pak Kiarto helm, Pak Kiarto kayu, Pak Kiarto daung. Ya. Ya 5 ini. 5. 5. Ya. Ya, Pak Kiarto. Antum pernah dengar, jenengan pernah dengar menteri Harmoko pernah? Lawyer Ham? Oh, udah pernah. Beliau kalau berpidato gimana? Kami mengumumkan, ya kan? Kami sopo. Tapi tidak ada namanya kami sopo. Ya. Tapi di situ menjelaskan apa, Mas? Untuk menegaskan kewibawaan sebagai seorang pejabat mewakili instansinya. Maka mengatakan kami. Paham-paham di sini? Begitu juga presiden. Harto dulu sering menyebut kami. Iya. Hah? Iya, kami. Baik. Nah. Kalau kami saat itu proklamatornya banyak orang di situ. Kami, jadi paham. Ya. Ya, baca satu sahih, tapi belakangnya banyak kan. Ya. Tapi menteri-menteri terkadang ketika di shooting cuma satu, tetap menggunakan kata kami. Nah, itu juga untuk ta'zim. Maka di sini ya. Fa hadzal jam'u la yastalzimu ta'adduda. Maka jamak ini tidak mengharuskan ta'addud. Makanya kalau buat orang-orang yang muwahhid jabban khaif, ya, muwahhid seperti ana, itu kita katakan alhamdulillah qad jama'tu. Ana sudah menjamak kok. Nikahnya berapa kali, Ustaz? Sudah berkali-kali. Ya, artinya jamak, Mas. Jamak itu kan ya. Tapi karena di situ bagiannya adalah untuk memuliakan dan mengagungkan sebuah perkawinan, maka tidak perlu 2, 3 dan 4. Itu bagi yang khaif jabban muwahhid. Ya. Nah. Jadi huwa li ta'zim faqat, ini hanya untuk pengagungan saja. Bi ayunina, maka dengan mata-mata kami, maksud jamak ayun itu adalah jamak ahli ta'zim. Allah menggunakan lafaz jamak bi ayunina itu untuk pengagungan. Fala yastalzimu ta'adduda, maka itu tidak mengharuskan pembilangan. Matanya mau berapa? Enggak. Ya. Hadza idza lam naqul, ini kalau kita tidak katakan apa? Innal jam'a yadullu ala mutlaq ta'addud. Bahwa jama' ini menunjukkan kepada apa? Mutlaq ta'addud. Pemutlakan jumlah. Artinya jumlah mau umum, tidak ada spesifiknya, tidak ada ini ta'addud. Tidak ada spesifikasi pembilangan. Tapi di situ adalah generalisasi pembilangan. Ya, keumuman. Mau berapapun enggak ada masalah karena itu untuk takdim. Takdim tidak mengharuskan tahu jumlahnya. Paham sampai sini? Mau satu mata ya atau berapa mata, tapi kaitannya dengan apa, Mas? Ini. Yashmalu kulla ma thabata lillahi min ainin. Ini meliputi apa saja yang Allah tetapkan dari mata. Yaitu dua. Di dua masuk kepada apa, Mas? Kepada jamak. Ini dalil, salah satu dalil. Ada yang mengatakan bahasanya jamak itu ya aktsar min isnain, dan jamak juga aktsar min al-wahid. Ya, ini dalilnya, salah satunya dipakai dalam pembahasan nahwu. Yang jelas di sini untuk ta'zim tidak harus spesifik jumlah. Dan kalau sebutkan bi'ain satu saja, maka disebutkan di sini apa? Sebagai apa, Mas? Ya. Sebagai apa, Mas? Ya. Jadi di sini ya'ummu. Bahwa mufrad itu mudhaf itu ya'ummu. Ya. La yamna'u ta'addud. Tidak mengharuskan adanya pembilangan. Ya. Nah. Kemudian amma ma warada min anna allaha lahu aynani ithnatan bisigati tasniyati fahada nassun fil adadi suf fayukhadu bihi fanahnu nu'minu bi anna lillahi aynain wa ma dhukira bisigati al-ifrat fahuwa ya'umul wahida wa akthar wa ma dhukira bil lafdil jam'i fahuwa ala sabili ta'zim. Suf, antum lihat bagaimana menyebutkan kunci jawaban dari sekian banyak pembahasan sebelumnya, kunci jawabannya di sini, Mas. Perhatikan, Mas. Ya, buka matanya. Ya. Karena ini untuk ya'ummul faidah. Untuk menggeneralisir faidah yang sudah dibahas. Wa amma ma warada bahas apa yang ada dalilnya bahwasanya min annallaha lahu aynani itsnatani, bahwasanya Allah azza wa jalla mempunyai dua mata. Allah azza wa jalla itu mempunyai dua mata. Bi sigati tasniyati, dengan sigat dua. Ya, fa hadha nassun fil adadi. Ini adalah nas, dalil baku tentang jumlah mata Allah azza wa jalla, yaitu dua. Fa yu'khadu bihi, maka diambil dengannya. Fa nahnu nu'minu, dan kita beriman. Bi anna lillahi aynain, bahwasanya bagi Allah azza wa jalla itu punya dua mata. Wa ma dhukira bi sighatil ifrad, dan apa yang disebutkan dengan ya bentuk tunggal, bi sighatil ifrad, dengan bentuk tunggal. Fa wa ya'umul wahida wa akthar, dan ini berlaku umum, bisa satu ataupun banyak. Yang jelas itu mata, Mas. Allah punya mata. Matanya Allah berapa? Dua. Seperti itu, Mas. Paham maksudnya? Ya. Wa madzukira bil lafdil jami, dan apa yang disebut sebagai jamak, dengan bentuk jamak, maka di sini ada sabili ta'zim, dalam rangka untuk pengagungan. Kalau disebutkan satu, untuk apa? Umum. Ya'ummu. Ya, ya'ummu. Itu menjadi umum. Mau satu atau lebih, enggak ada masalah. Ya. Kalau untuk disebutkan jamak, maka ini dalam rangka pengagungan. Ya, naktafi bihadil kudroh. Karena nanti akan disebutkan pada pekan depan, insyaAllah, inilah yuqol fi yadaini. Juga dua tangan. Dua tangan, ya. Sebagaimana pernah dibahas. Ya. Naktafi bil hadil qudrah, dan semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.